Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إني على المجلس يوم ketiga dari pembahasan Madhuha Al-Lamiyah yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membahas tentang perkataan Nadhim yang kelima, wa aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al-karimu al-munzil. Dan telah kita terangkan bahwa ada sebagian nuskhah yang menukil manzumah ini menyebutkan fa huwa al-qadimu, bahwa Al-Qur'an al-karim itu qadim. Dan ini penukilan yang tidak masyhur yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah atau dinisbatkan kepada Manzumah Al-Lamiyah. Kalau seandainya penukilan ini benar, maka dipastikan Manzumah Al-Lamiyah bukan milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Namun yang masyhur yang dinukil dari Manzumah Al-Lamiyah fa huwa al-karim, bukan al-qadim. Sebab menyifati Al-Quran Al-Karim dengan sifat al-qadim itu termasuk perkara yang bid'ah. Mengapa demikian? Permasalahan Al-Quran Al-Karim itu kembali kepada masalah kalam Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifatul kalam. Allah Azza wa Jalla berbicara. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka menetapkan bahwa sifat al-kalam adalah sifat yang ثابت bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sifatul kalam bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala itu berkaitan dengan sifat dhatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dhatiyah bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat al-kalam sebagaimana sifat-sifat yang lainnya dari sifat dhatiyah. Sifat ilmu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, sifat as-sama', sifat al-basar, Allah Azza wa Jal maha mendengar, maha melihat, dan sifat-sifat dhatiyah yang lain. Sebagaimana sifat al-kalam berbicaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga termasuk sifat fi'liyah. Yang dimaksud sifat fi'liyah yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yatakallamu mata syaa wa idza syaa. Allah Azza wa Jalla berbicara kapan Allah Azza wa Jalla kehendaki dan apabila Allah tabaraka wa ta'ala kehendaki. Oleh karena itu, apa yang didengarkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam ketika beliau berada di sebuah lembah, lalu kemudian Allah Tabaraka Taala berfirman kepadanya, berdialog dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, walamma jaa li miqatina fakallamahu rabbuhu maka Allah azza wa jalla berbicara kepada Musa alaihissalam. Wakallam Allah Musa taklima. Jadi sifat kalam adalah sifat yang tabita bagi Allah. Allah azza wa jalla berbicara kepada siapa saja, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan suara yang didengarkan, dengan huruf. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang didengarkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam itu adalah firman Allah, itu adalah kalam Allah, bukan yang lain dari makhluknya, bukan suara Jibril, bukan suara makhluk yang diciptakan oleh Allah di udara atau di pohon, bukan. Apa yang didengarkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam itu adalah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, apa yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya itu adalah firman Allah, itu adalah kalam Allah. Termasuk Al-Quran Al-Karim yang diwahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kalam Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas, seluruhnya adalah kalam Allah. Dan kalam Allah adalah merupakan bagian dari sifat Allah. Dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala bukan makhluk. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengatakan Al-Quran kalamullahi wa ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah azza wa jalla. Wa in ahadun minal musyrikin astajara fa'ajiruhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seorang dari kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepada, berikan perlindungan hingga dia mendengarkan kalam Allah. Ketika seorang membaca Al-Quran Karim, dia membaca firman Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa yang mendengarkan? الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. Suara, suara yang membaca, makhluk. Tapi apa yang didengarkan ketika seorang melantunkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah kalam Allah dan itu bukan makhluk. Tinta makhluk, namun yang ditulis dari firman Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Nah, ada sebagian dari kalangan ahli bid'ah, yaitu mereka dari kalangan Al-Qullabiyah, Al-Maturidiyah, Al-Asy'ariyah, mereka juga menetapkan sifat al-kalam bagi Allah. Mereka mengatakan Allah memiliki sifat al-kalam. Allah memiliki sifat berbicara. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzalika as-sam'u wal basaru. Jadi mereka menetapkan Allah juga memiliki sifat al-kalam. Namun apa kata mereka? Mereka mengatakan sifat al-kalam bagi Allah qadim. Qadim itu lawan dari jahid. Qadim itu sesuatu yang tidak bisa diperbaharui. Yani sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala tidak berkaitan dengan kehendak Allah Jalla wa Ala. Bandingkan antara keyakinan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla dengan kemahakuasaannya, dengan kesempurnaannya, Allah berbicara kapan saja Allah menghendaki. Mereka mengatakan tidak. Kalam Allah itu qadim. Jadi tidak bisa diperbaharui. Alasannya kalau diperbaharui makhluk. Kemudian kata mereka, kalam Allah itu adalah kalam nafsi yang ada pada diri Allah. Yang ada pada diri Allah, tidak keluar dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga mereka mengatakan bahwa kalam Allah itu tanpa huruf, tanpa suara, ada pada diri Allah. Lah terus gimana Nabi Musa AS ketika berada di Al-Wadi lalu mendengarkan suara, lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa kallama rabbuhu wa kallama Allah Musa takliman, dan ayat-ayat yang lain yang jelas sekali menunjukkan bahwa yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengatakan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, inni ana Allah rabbul alamin, inni ana Allah la ilaha illa ana, fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi mereka mengatakan bahwa firman Allah itu adalah sesuatu yang sifatnya nafsi, ada pada diri Allah, tidak ada huruf, tidak ada suara. Lalu gimana dengan suara yang didengarkan oleh Nabi Musa alaihissalam? Kata mereka itu bukan suara Allah. Namun sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Apakah dilemparkan ke pohon atau dilemparkan ke udara, lalu kemudian itulah yang berbicara kepada Nabi Musa AS. Subhanallah, seakan-akan Allah Azza wa Jalla tidak mampu berbicara sehingga membutuhkan ada jubirnya, ada juru bicaranya. Sebab kalam Allah adalah suatu yang nafsi, tidak ada suaranya. Sehingga apa yang didengarkan oleh Nabi Musa AS dari suara, bukan suara Allah. Itu hanya merupakan sesuatu yang diciptakan untuk mengungkapkan apa yang datang dari Allah. Ibarah kalamillah, ungkapan dari firman Allah, atau hikayah kalamillah, menghikayatkan dari firman Allah. Tapi bukan suara Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibangun di atas akidah ini, permasalahan panjang sekali. Dibangun di atas akidah ini, maka mereka mengatakan Al-Qur'an ibaratun an kalamillah atau hikayatun an kalamillah. Ini perbedaan takbir dari Al-Qullabiyah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Al-Qullabiyah mengatakan itu ungkapan ibarat dari firman Allah, tapi bukan firman Allah. Al-Asy'ariyah juga mengatakan demikian. Hikayat Al-Quran itu hikayat tentang kalamnya, hikayat dari firman Allah, berarti bukan firman Allah. Kalau kelompok Mu'tazilah dengan tegas mereka mengingkari, mereka mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Selesai urusan. Akan tetapi Al-Syairah, Al-Qullabiyah, mereka mengatakan itu adalah ungkapan, jadi cuma ungkapan dari firman Allah, berarti bukan firman Allah, berarti bukan firman Allah. Maka dari sini ma'asyarul rahimakumullah menyebutkan bahwa Al-Quran itu qadim, atau kalamullah itu qadim, sesuatu yang melekat pada diri Allah yang tidak bisa diperbaharui. Ini adalah pemahaman bid'ah. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam banyak kitab beliau. Di antaranya disebutkan dalam Al-Fatawa, kata beliau, wa muttafiquna ala anna kalam Allah qadimun bi dzatihi. Dan mereka sepakat, para ulama sunnah menyatakan bahwa kalam Allah itu ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, tegak bersama dengan zat Allah azza wa jalla. Wa kana a'immatus sunnah, dan para imam-imam sunnah seperti Imam Ahmad dan yang semisalnya, Imam Al-Bukhari dan yang semisalnya, Daud dan yang semisalnya, Ibn al-Mubarak dan yang semisalnya, Ibn Khuzaimah, Uthman bin Sa'id ad-Dari, Ibn Abi Shaybah, dan selain mereka, muttafiqin ala anna Allah yatakallamu bimashi'atihi wa qudratihi. Mereka seluruhnya sepakat menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara sesuai kehendaknya dan sesuai kekuasaannya. Walam yaqul ahad minhum anna al-Qur'an qadim. Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama salaf mengatakan Al-Qur'an itu qadim. Jadi, difahami apa maksud qadim? Bukan sesuatu yang bisa diperbaharui. Nah, mereka mengatakan Al-Qur'an itu qadim. Adapun yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jal, sampaikan kepada Jibril alaihi salam, Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ibarat ungkapan dari firman Allah, bukan firman Allah. Wa awwal man syuhira anhu annahu qala dhalika huwa Ibn Kullab, dan yang paling pertama yang masyhur penukilan darinya yang berpendapat bahwa Al-Qur'an itu qadim adalah Ibnu Kullab, Abdullah bin Sa'id Kullab, pendiri pemahaman Al-Kullabiyah. Wa kana Imam Ahmad yuhadziru min Al-Kullabiyah, dan Imam Ahmad rahimahullah taala mentahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya pemahaman Al-Kullabiyah. Wa amara bi hajar al-harith al-muhasibi likaunihi kana minhu, dan beliau memerintahkan untuk menghajar, memboikot al-harith al-muhasibi karena dia termasuk dari kalangan al-kullabiyah. Ada yang mengatakan bahwa al-harith al-muhasibi rujuk dari pernyataan yang tersebut dari mengikuti madzhab al-kullabiyah, dan pada akhirnya beliau pun berpendapat innallaha yatakallamu bisut, dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan suara. Apa yang didengarkan oleh Musa alaihissalam adalah suara Allah. Tidak mungkin Jibril mengatakan ini Allah, sesungguhnya Allah, atau makhluk yang lain mengatakan sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak mungkin. Yang mengucapkannya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, berkata Nabi Muhammad, wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wa la ataawwal. Wa aqulu, sama seperti sebelumnya, aqulu ay a'taqidu, aku mengucapkan dengan keyakinan, aku meyakini qala Allahu jalla jalaluhu, Allah Azza wa Jal berfirman, qala Allah jalla jalaluhu ay azma jalaluhu, yang mulia, yang agung, yang maha sempurna, wal mustafa, dan al mustafa, orang pilihan. Al mustafa maknanya al mukhtar, al mujtaba, orang yang dipilih. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khatamul anbiya wal mursalin. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah azza wa jalla memilih dari kalangan malaikat ada rasul dan dari kalangan manusia. Wal mustafa al-hadi, al-hadi yang memberi hidayah. Sudah kita tahu dua makna hidayah. Yang dimaksud hidayah dalam ucapan an-nazim di sini adalah hidayah al-irsyad, al-dalalah, hidayah yang bermakna bimbingan, mengarahkan. Itu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkeyakinan Allah azza wajalla berfirman dan bersabda al-Mustafa al-Hadi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la ata'awwal, dan aku tidak mentakwil. Baik, ini itu berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sifat-sifat Allah Tabaraka Ta'ala, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami sifat-sifat Allah, mereka mengembalikan kepada kitab Allah, kepada qala Allah Jalla Jalala, dan mereka juga mengembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Wala atawwal, dan aku tidak mentakwil, melakukan perubahan dari maknanya apa yang disebutkan oleh Allah tentang sifat-sifatnya dan apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah, maka aku mengimaninya sebagaimana datangnya dan aku tidak mentakwil. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengimani sifat Allah merupakan perkara tauqifiyah, kembali kepada nas. Apabila ditetapkan oleh Allah Tabaraka Taala, maka kita menetapkan. Apabila ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita menetapkan. Allah azza wajalla menyebutkan tentang sifatnya, sifatul rahmah. Allah azza wajalla berfirman, wa rahmati wasi'at kulli syai', rahmatku mencakup segala sesuatu. Maha luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita menetapkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memiliki sifat rahmat, sifat Allah yang maha sempurna, tidak ada kekurangannya. Wa huwa as-sami'u al-basir, Allah azza wa jalla maha mendengar, maha melihat. Berarti Allah tabaraka wa ta'ala memiliki sifat mendengar dan melihat. Kita menetapkan karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi-yadayk, apa yang mencegahmu untuk sujud terhadap seorang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Allah azza wa jalla menerangkan tentang dirinya bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memiliki dua tangan. Maka kita menetapkan, bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah azza wa jalla terbentang. Allah tabaraka wa ta'ala memberi nafkah kepada siapa yang Allah kehendaki. kita mengatakan Allah memiliki dua tangan. Dan yang lainnya dari sifat-sifat Allah atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Al-Zahir, Allah azza wajalla tertawa, tentang sifat malu bagi Allah, innallaha hayyun karimun. Kita menetapkan Allah azza wajalla memiliki sifat malu yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ahlu sunnah, mereka tidak melampaui Al-Quran dan hadith. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, la yusafu Allah illa bima wasafa bihi nafsa aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la natajawazu Al-Quran wa sunnah. Allah tidak disifati kecuali apa yang Allah sifati dengan yang Allah sebutkan tentang diri atau apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah. La natajawazu Al-Qur'an was-sunnah. Kami tidak melampaui Al-Qur'an sunnah. Kami tidak melampaui Al-Qur'an sunnah. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itulah yang jadi pegangan kami. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa tariqatu salafil ummah wa a'immatiha annahum yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsa wa bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif wa la ta'til wa la takyif wala tafsir. Dan metode pendahulu umat ini dan para imamnya, mereka menyifati Allah berdasarkan apa yang Allah sifati ini dan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah tanpa tahrif. Jadi yang dimaksud oleh an-nawawi wala atawan awwal wala ataawwal, aku tidak mentahwil, maksudnya tahrif. Aku tidak berubah dari maknanya yang sahih yang disebutkan dalam Al-Quran Karim. Tidak merubah lafaznya atau merubah maknanya. Dan tidak mentakzir, tidak mengingkarinya atau menafikannya. Dan tidak mentakif, tidak membagaimanakan bagaimana sifat Allah, bagaimana tangan Allah. Dan Ahlu Sunnah tidak jauh dari pertanyaan tentang bagaimana sifat Allah, dan tidak boleh nafsi, tidak menyerupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai', walillahi al-matsalul a'la. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka menetapkan semua apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, namun mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Itsbat bila tanfiz wa tanzih bila ta'til. Ini prinsip Ahlu Sunnah. Mereka menetapkan, namun mereka tidak menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, dan mereka menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun bukan dengan cara mentakfir, mengingkari atau menafikan apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi prinsip mereka kembali kepada ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Mengapa Ahlu Sunnah berkeyakinan seperti ini? Karena kita tidak seorang pun pernah melihat Allah, iya kan? Allah SWT termasuk di antara perkara lain, kita hanya melihatnya. Sehingga kita tidak mengetahui. Kita tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali apabila ada penjelasannya dari Allah sendiri. Kenapa? Allah Tabaraka wa ta'ala lebih mengetahui tentang dirinya sendiri daripada selainnya. Jadi tidak mungkin ketika disebutkan Allah Subhanahu wa taala marah lalu kita mengatakan, oh Allah tidak marah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang dirinya, menetapkan bahwa Allah memiliki dua tangan, dan itu disebutkan oleh Allah, lalu kita mengatakan, ah Allah tidak punya dua tangan. Loh, yang lebih ngerti tentang Allah Subhanahu wa taala siapa? Allah sendiri. Kenapa kalian mengingkar? Ini yang pertama. Yang kedua, yang lebih memahami tentang Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para hambanya, dari kalangan manusia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mendapat wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sehingga apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dibenarkan dan lebih didahulukan daripada ucapan selain manusia. Ketika disebut Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-farah, Allah afrah bi taubati 'abdi. Allah itu lebih gembira terhadap taubat seorang hamba. Berarti Allah memiliki sifat al-farah, Allah gembira. Ketika seorang hamba bertaubat, masa kita mengatakan, wah, Allah tidak punya sifat al-farah? Kamu lebih ngerti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tertawa, lalu kemudian kalian mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat tertawa, ya itu kan berarti tertawa, mengingkari apa yang disebutkan oleh Allah itu sendiri dan apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ma'asyiral ikhwah fillah, prinsip ahli sunnah, mereka tidak mentakwil, yang bermakna tahrif, merubah sesuatu dari maknanya yang sahih. Allah Azza wa Jalla berbicara dengan bahasa Arab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab, sehingga makna-makna yang disebutkan oleh Allah jelas dalam bahasa Arab. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsyi istawa, Allah Azza wa Jalla di atas arsy beristiwa. Makna istiwa di dalam bahasa Arab jelas al-'ulu wal-irtifa', menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Lah, mereka memalingkan makna yang ditetapkan dalam bahasa Arab pada makna yang lain. Istawa dengan makna istaula. Ini tidak dikenal dalam bahasa Arab. Istawa dengan makna istaula yang artinya menguasai. Dan pembahasan ini panjang sekali berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala firazul awwal wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yatakhayyal wa jami'u dan seluruh ayat sifat, ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, umirruha ya. Aku melewatkannya, aku memahaminya haqqan di atas hakikatnya, haqqan ay ala hakikatnya, berdasarkan hakikatnya, tanpa mentakwil, tanpa mentahrif. Dan ini juga merupakan prinsip para ulama usul. Oleh karena itu kata beliau, kama naqala at-tirazul awwal, sebagaimana yang telah dinukil oleh at-tirazu Yang dimaksud at-tiraz, di antara maknanya at-tiraz itu adalah al-jayyid min kulli syai', yang terbaik dari segala sesuatu. At-tiraz al-awwal, yang awal, maksudnya generasi salaf, generasi pertama pendahulu umat ini. Mereka telah menukil tentang prinsip mereka di dalam memahami seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amirruha kama ja'at bila kaif. Biarkan ayat-ayat tentang sifat itu sebagaimana datangnya. Jangan kamu membagaimanakan. Ketika seorang mendengarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki pendengaran, jangan kamu bagaimana sih pendengaran Allah? Bagaimana sih mata Allah? Bagaimana tertawanya Allah? Jangan. Fahami sebagaimana datang yang diketahui dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, ketika seseorang datang kepada Imam Malik rahimahullah bertanya tentang Ar-Rahman ala al-Arsyid Dawa, Allah Azza wa Jalla di atas arsy, maka dia bertanya, kaifa istawa, bagaimana sih istiwanya Allah? Bertanya tentang bagaimana. Maka kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, istiwa'u ma'lum. Istiwa itu dalam bahasa Arab sudah diketahui maknanya. Bukan sesuatu yang tidak difahami. Hati-hati. Ada madhab yang sebagian memahami itu madhab ahlu sunnah, padahal itu bukan madhab ahlu sunnah. Yang disebut madhab tafwid al-mufawwidah. Nah, ini bukan madhab ahlu sunnah, yaitu mereka mengatakan bahwa ayat-ayat itu ya sudah biarkan begitu saja, bahkan maknanya pun tidak diketahui. Ini tafwid. Maknanya pun tidak diketahui. Pokoknya baca aja sudah. Serahkan kepada Allah. Maknanya pun serahkan kepada Allah. Tidak. Allah Azza wa Jalla berfirman dengan bilisan yang Arabi mungkin, dengan bahasa Arab yang jelas. Apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ungkapan-ungkapan yang diketahui dalam bahasa Arab dan diketahui oleh orang Arab. Maka paham itu. Ketika disebut istiwa Ar-Rahman ala arsy istawa, apa makna istiwa? Istiwa ma'lum, diketahui maknanya dalam bahasa Arab. Wal kaifu majhul, namun bagaimananya kita enggak tahu. Bukan tidak ada ya. Jadi, bukan tidak ada. Seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kaifiyah. Namun kita tidak mengetahui. Allah Azza wa Jalla istiwa, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Ya. Ada kaifiyahnya, namun kita tidak mengetahui. Makanya Imam Malik mengatakan wal kaifu majhul, bukan al kaifu ma'dum. Bagaimananya itu kita enggak tahu. Wal iman bihi wajib, wasu'al anhu bid'ah. Beriman kepadanya wajib karena ditetapkan di dalam Al-Qur'an Karim. Bertanya tentang bagaimananya sifat Allah itu adalah perkara bid'ah. Berkata Al-Walid bin Muslim rahimahullah, disebutkan oleh dalam kitab Al-Ulum Al-Ali Al-Ghaffar. Kata Al-Walid bin Muslim, aku bertanya kepada Al-Auza'i, kepada Malik bin Anas, kepada Sufyan al-Thawri, kepada Al-Layth bin Sa'ad, anil ahadith allati fiha sifat, tentang hadith-hadith yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Maka mereka seluruhnya mengatakan amirruha kama ja'at bila tafsir, lewatkan begitu saja sebagaimana datang bila tafsir. Dalam riwayat yang lain, amdiha kama ja'at bila kaif, jangan kamu bagaimanakan. Tafsir yang menyebabkan seorang menyimpang di dalam memahami zahir nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Sufyan al-Thawri dan yang lainnya mengatakan, ketika menerangkan tentang ayat-ayat sifat, qira'atuha tafsiruha. Qira'atuha tafsiruha. Kamu membaca ayat Allah, itulah penafsirannya. Tidak perlu ditafsirkan macam-macam lagi. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi. Allah marah kepadanya. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, Allah marah kepadanya. Kamu sekedar membaca wa ghadiba Allahu 'alaihi, Allah marah. Itulah penafsirannya. Marah dalam bahasa Arab jelas. Tidak usahlah kamu tambah-tambah. Tidak usah kamu merubah-rubah dari maknanya yang zahir di dalam bahasa Arab. Tidak perlu mencari penakwilan-penakwilan yang lain. Kata mereka, oh, marah itu kan menunjukkan darah itu naik dan seterusnya. Masa Allah begitu? Ya. Marah itu menunjukkan darah itu mendidih di dalam diri seorang. Masa ketika dikatakan Allah marah, ya kamu mengatakan Allah seperti itu, darahnya mendidih. Lah siapa yang ngomong demikian? Itu kan paham kamu. Yang anehnya mereka ini terkhusus ya. Kita gak usah bicara tentang kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah Jahmiyah, mereka menafikan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Gentle dengan kesesatannya, berani sesat terang-terangan. Tapi ada sebagian kelompok seperti Al-Syafi'iyah, Al-Maturidiyah, itu menetapkan sebagian sifat, mengingkari sekian banyak dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan bahwa Allah itu punya sifat Al-Hayya, Allah itu hidup, Maha hidup. Allah Azza wa Jalla itu punya sifat as-sama', mendengar, melihat. Ya. Ada yang menetapkan 7, kemudian berkembang jadi sifat 20, tidak bapak dan seterusnya. Nah, yang menjadi syahid, ketika mereka mendengarkan tentang ayat-ayat, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah, itu selalu ditahui. Kenapa? Karena kata mereka kalau difahami secara wahyu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Inna Allah yuhibbul mu'minin. Allah cinta pada kaum mu'minin. Beritahu mahabbah. Ahlus Sunnah mengatakan Allah memiliki sifatul mahabbah. Selesai. Karena Allah sendiri yang menerangkan tentang dirinya. Mereka mengatakan tidak. Kalau kita menetapkan sifat al-hub, mahabbah, atau sifat al-ghadab, marah bagi Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena marah begitu, itu begini-begini. Lah terus kamu menetapkan sifat al-hayya, Allah itu punya sifat hidup kan? Kata mereka, ya, punya sifat hidup. Dan berarti kamu menyerupakan Allah dengan makhluk Allah. Manusia punya kehidupan, Allah juga punya kehidupan. Berarti kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata mereka, enggak. Kami menetapkan Allah punya sifat hidup, tapi hidupnya Allah tidak sama seperti sifat hidupnya makhluk. Kenapa ketika kamu menyentuh tentang masalah sifat al-hayya bagi Allah, kamu mengatakan sifat Allah tidak sama seperti sifat makhluk, tapi dalam sifat-sifat yang lain kalian menafikan, kalian mengingkari, lalu mentakwil, diarahkan kepada makna yang jauh dari makna yang diketahui dalam bahasa Arab. Walhasil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ahlus sunnah wal jamaah, mereka sepakat dalam prinsip ini. Amir ruha kama ja'at bila kayf. Fahami sebagaimana datangnya. Selesai. Itulah penafsirannya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa aruddu uhdataha ila nuqaliha. Wa aruddu, dan aku mengembalikan uhdataha. Uhda mas'uliyah, tanggung jawab penukilannya itu. Aruddu uhdataha, aku mengembalikan tanggung jawab penukilan dari nas-nas tersebut ila nuqaliha, kepada para penukilnya, yaitu mereka orang-orang yang terpercaya dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya, dari para perawi yang mereka menukil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yahmil hadha al-'ilm min kulli khalafin udulum. Bahwa yang membawa ilmu ini dari setiap generasi adalah orang-orang yang adil, yang thiqah, yang terpercaya, sehingga kita berpegang dengan riwayat-riwayat tersebut. Wa asuluha an kulli ma yutakhayyal, dan aku asun menjaganya, asun ay unazzih, aku menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika memahami sifat-sifat tersebut, maka aku menjaganya, aku menyucikannya, aku membersihkannya, am kulli, dari seluruh ma yutakhayyal, apa yang dikhayalkan, apa yang terdapat dalam pikiran, apa yang terdapat dalam khayalan. Maka baik syair ini untuk menerangkan batilnya at-tanfil, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, batilnya at-takyif, membagaimanakan sifat Allah, bagaimana sih turunnya Allah. Ketika mendengarkan hadis tentang yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, Allah azza wa jalla turun ke langit dunia, bagaimana sih? Ahlu sunnah wal jamaah tidak punya pertanyaan tentang bagaimana yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka hanya fokus kepada apa yang telah diterangkan dan disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan dalam Sunnah. Allah tidak menerangkan kepada kita bagaimana sifatnya, maka kita pun tidak mengerti, tidak tahu. Ya. Bertanya tentangnya adalah perkara bid'ah, karena para ulama salaf mereka tidak pernah bertanya tentang bagaimananya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan ucapan Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Akbar maksudnya apa? Akbar min kulli syai. Cukup dengan ucapan ini membantah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Karena Allah Akbar dari seluruh makhluknya. Kalau dalam perkara yang ada di kalangan makhluk saja, ya, seorang tidak mampu untuk mentakif, membagaimanakan. Sebagian dari apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tentang malaikat. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Para malaikat punya sayap. Ada yang sayapnya dua, ada yang sayapnya tiga, ada yang sayapnya empat. Gimana? Kamu bisa bagaimanakan? Gimana itu? Di mana letak sayapnya malaikat? Tiga, empat, di mana? Ini baru tiga, empat. Gimana dengan sayapnya Jibril alaihissalam? Berapa? Hah? Hah? Berapa? 600 saja. Gimana letaknya? Ini baru makhluk. Kamu kan gimana itu? Situ miati jarah itu gimana? Ya kamu tidak bisa membagaimanakan. Lah gimana kamu ingin membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala? Kalaupun kamu berupaya memikirkan, yang enggak bisa. Yang kedua, tentang ruh yang ada pada dirimu sendiri. Dalam diri setiap insan memiliki ruh. selama dia hidup. Coba kamu takif itu gimana itu? Gimana sih ruh itu? Bentuknya gimana? Kalau seorang lagi tidur itu ruhnya kemana? Subhanallah. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalil. Tentang al-jannah. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, dan tidak terbetik dalam hati seorang. Gimana pun seseorang berupaya untuk menggambarkan tentang keindahan surga, keindahan al-jannah, dia tidak akan mampu. Itu baru makhluk. Nah, gimana seorang dengan kelancangannya ingin mentakif, membagaimanakan, memikirkan, mengkhayalkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adalah satu hal yang tidak mungkin. Lalu beliau berkata rahimahullah, qubhan liman nabada al-Qur'an wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala akhtalu. Qubhan, al-qubhu ziddul husn. Al-qubhu lawan dari al-husnu. Qubhu itu kan kejelekan. Ya, seakan-akan An-Nawawi rahimahullah ta'ala mendoakan kejelekan. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan itu. Siapa itu yang didoakan kejelekan itu? Liman nabadal Qur'ana wara'ah. Bagi orang yang nabadha, yang melempar, yang meninggalkan Al-Quran Karim, meninggalkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, meninggalkan untuk menjadikan Al-Quran Karim sebagai dalil, sebagai sandarannya di dalam beristidlal, dia membuang Al-Quran Karim. Makna nabadha ay taraha, membuang, itu asal makna nabadha. Maksudnya di sini adalah meninggalkan, berpaling. Nabadha fariqun min alladhina utul kitab, kitab Allah wara dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Di antara bentuk nabdzul kitab, nabdzul Quran, meninggalkan Al-Quran Karim, adalah tidak menjadikannya sebagai rujukan ketika terjadi perselisihan, tidak menjadikannya sebagai hujjah pada saat terjadinya perselisihan. Fa'in tanazatu fi syai' farudduhu ila ila Allah, ila kitabihi, ila Rasul, ila sunnatihi. Ketika terjadi khilaf, ketika terjadi perselisihan, kembalikan kepada kitab Allah dan kembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka meninggalkan untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai dalil, sebagai hujjah. Lalu mereka lebih mengedepankan pendalilan dengan cara apa? Dengan akalnya. Ada yang berdalil dengan perasaannya, dengan zauq. Menurut hemat saya, menurut perjalanan spiritual saya, menurut perasaan saya. Ada yang berdalil dengan kisah-kisah. Ada yang berdalil dengan mimpi-mimpi. Ada yang berdalil dengan pengalaman-pengalaman. Walhasil, tidak sedikit di antara mereka, bahkan yang menisbatkan kepada Islam, kalau ditanya tentang satu permasalahan di dalam agama, itu, wah, saya bermimpi. Disebutkan mimpi-mimpinya. Ada seorang yang Saya dengarkan langsung. Dia sudah, wah, istilahnya sudah jadi tongkat kalkun. Sering khuruj. Itu pengakuannya, subhanallah. Mudah kali dia mimpi ketemu Rasul. Ini kok tadi malam saya mimpi ketemu Rasul. Pernah ketika dia baru mengikuti jamaah ini, dia ya pakai kopiah hitam. Tak boleh tersinggung baju. Boleh, bukan haram ya. Cuman saya tidak punya kopiah hitam, jadi pakainya kopiah. Nah, orang ini tuh pernah memakai kopiah hitam. Satu ketika dia mimpi ketemu Rasul. Di dalam mimpinya itu Rasul marah kepadanya. Ditegur orang karena pakai kopiah hitam. Besoknya langsung dia buang kopiah. Dia ganti pakai peci putih atau sorban putih. Besoknya mimpi lagi ketemu Rasul. Rasul senang kepadanya, Rasul sayang kepadanya. Subhanallah. Saya sudah sekian tahun berangan-angan bisa bermimpi bertemu Rasul, enggak kesampaian. Lah itu orang kemarin mimpi Rasul, hari ini mimpi Rasul lagi. Nah, terus dari mimpi itu dia menetapkan hukum, diharamkan pakai kopiah atau pakai peci hitam. Karena Rasul marah kan? Subhanallah. Ini istidlal orang-orang yang meninggalkan Al-Quran Karim, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, tidak menjadikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hujjah, sebagai dalil. Ya. Maka kubhan, kejelekan bagi mereka. Liman nabadha al-Quran wara'ahu, bagi orang yang meninggalkan Al-Quran, membiarkan Al-Quran Karim itu wara'ahu, di belakangnya. Maksudnya dia tidak beramal dengannya. Wa idza istadalla, kalau dia tidak berdalil, yaqulu, apa yang dia katakan? Qala al-akhtal, telah berkata si akhtal. Bukan yang dimaksud di sini bahwa kalau dia berdalil selalu menyebutkan akhtal, bukan. Al-akhtal ini seorang yang dikenal ahli syair di zaman-zaman Bani Umayyah. Ya. Dia termasuk ahli syair yang tersohor pada masa itu. Ya, termasuk di antara teman-temannya Farazdaq, Jarir dan yang lain. Dia bernama Ghiyath bin Ghawth Al-Akhtal. Dia seorang penyair Arab. Namun dia ini seorang Nasrani. Dia seorang Nasrani. Dan disebutkan dalam biografinya, biografi Al-Akhtal ini, orang lisannya itu jelek, ucapannya jorok kalau berbicara. Dan disebutkan dalam biografinya bahwa dia seorang yang pecandu khamr. Pecandu khamr, kalau istilah kita sekarang pecandu narkoba. Ini akhbar. Nah, kenapa beliau menyebutkan al-akhbar? Ada sebagian ahli bid'ah dari ala syair Al-Maturidi itu kalau berdalil dia menukil ucapannya akhtal, seperti ketika membahas tentang kalamullah. Sudah kita terangkan tadi bahwa al-asyairah dan yang semisal mereka berkeyakinan bahwa kalam, al-kalam itu adalah kalam nafsi. Maksudnya kalam nafsu itu ya ada pada diri Allah. Ya, jadi enggak keluar, enggak ada suara, enggak didengar. Ketika ditanya tentang dalil, dalilnya apa? Dalilnya berkata akhbar innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisan 'ala al-fuadi dalila. Innal kalam la fil fuad. Al-kalam itu adalah yang berasal dari hati, yang terdapat di dalam hati. Lisan itu hanya dijadikan sebagai pengungkap apa yang terdapat dalam hati. Tapi al-kalam itu di dalam hati. Alasannya baik syair yang diucapkan oleh al-akhtal. La-akhtal Nasrani kok jadikan sebagai hujjah syairnya? Apa mereka tidak tahu bahwa kaum Nasara dalam urusan al-kalam itu mereka orang paling tidak bisa membedakan mana kalam Nabi, mana kalam Ilahi. Semua ucapan Nabi Isa AS dinisbatkan pada kalam Ilahi. Ikhtalata al-lahud bin nasud. Nah, walhasil para ulama menjawab, dan ini ucapan akhbar banyak disebutkan dalam kitab-kitab Asy'ariyah untuk menguatkan pendapat mereka tentang al-kalam itu kalam nasi. Dan ini dinisbatkan kepada al-akhtal, namun sebagian mengingkari ini bukan tidak terdapat dalam diwan al-akhtal ucapan ini. Ada orang yang mengatakan bahwa yang sahih bukan innal kalam la fil fuadi, tapi innal bayana la fil fuadi. Penjelasan itu yang diterima, yang memberi pengaruh adalah yang berasal dari hati. Bukan bermakna pengingkaran bahwa al-kalam itu dengan lisan, dengan suara. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dalam banyak kitab beliau menjawab syubhat Asy'ariyah dalam permasalahan kalam Allah. Sijzi juga punya kitab khusus Ar-Raddu 'ala man ankara al-harfa was-sawt, bantahan terhadap orang mengingkari huruf dan suara dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkata rahimahullah, wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-samaa'i bighairi kayfin yanzil. Maka ini berkaitan tentang dua permasalahan, masih berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang ru'yatullah, tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wal mu'minun kaum mu'minin yarawna, mereka melihat haqqan, secara hakiki, secara haqiqah, rabbahum, yaitu Rabb mereka, lihat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah melihat Allah di akhirat, di dalam al-jannah. Adapun di dunia, tidak seorang pun bisa melihat Allah tabaraka taala. Nabi Musa AS pernah meminta kepada Allah, arini kaifa anzur ilaih, qala lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat, yani di dunia. Oleh karena itu, arini anzur ilaih, qala arini anzur ilaih, qala lan tarani, qala lan tarani. Kemudian apa lanjutan ikhwan? Walakin anzur ila al-jabal fa istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka. Subhanaka tubtu ilayka. Nah, ketika Nabi Allah Musa AS mengatakan, arini anzur ilaih, qala lan tarani, engkau tidak bisa melihat, yakni maksudnya di dunia. Oleh karena itu dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut." Tidak seorang pun bisa melihat Rabbnya sampai dia mati. Jadi yang dimaksud di sini yara haqqan rabbahu, yaitu di al-akhirah. Di akhirat terjadi khilaf terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj beliau melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung? Yang sahih bahwa beliau pun tidak melihat Allah secara langsung. Ketika beliau tanya, "Hal ra'aita rabbak?" kata beliau, "Nurun an-nara." Apakah engkau melihat Rabbmu? Kata beliau, "Nur, cahaya." Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah tabaraka ta'ala? Adapun di akhirat, maka dalil-dalil dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa kaum mukminin mereka melihat Allah tabaraka ta'ala di dalam al-jannah. Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha ناظرة إلى ربها ناظرة. الحديث يا متواتر حديث جرير رضي الله تعالى عنه: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته لا تضامون في رؤيته. ضرب الرواية بعض كلمة استيقظ منها kalian yaum al-qiyam seperti kalian melihat bulan. Penyerupaan di sini dalam hal penglihatan, bukan dalam hal yang dilihat. Allah SWT tentu tidak sama dengan bulan, tapi Nabi SAW menyerupakan dalam hal penglihatan seorang hamba kepada Allah. Seperti kau melihat bulan, kamu tidak perlu berbesar-besar, kamu melihat dengan jelas bulan di malam purnama. Maka demikian pula engkau ketika melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam al-jannah, ya, maka engkau melihat dengan jelas, dengan penuh kenikmatan, dan itu merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kaum mukminin di dalam al-jannah. Wa ila as-sama'i bighairi kayfin yanzilu, dan ila as-sama' ke langit, maksudnya ke langit dunia. Bighairi kaifin, tanpa bagaimana. Bukan yang dimaksud tanpa bagaimana, tidak ada bagaimananya, tidak ada kaifiannya. Namun kita tidak mengetahui kaifiannya. Kita tidak membagaimanakan bagaimana yanzilu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang turunnya Allah jalla wa ala ke langit dunia hadis mutawatir. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah, "Yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthu al-layli al-akhir yaqulu man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa u'tihi wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kita mengimani itu, jangan mempermainkan. Karena dari ahli bid'ah mereka mempermainkan. Kalau di setiap bagian belahan dunia ini ada sepertiga malamnya, berarti arasnya kosong. Dari mana kamu tahu? Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang dirinya bahwa dia beristiwa di atas arsy. Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi. Dan Allah Tabaraka wa Taala juga memberitakan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan bahwa Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Tidak ada pertentangan. Allah turun ke langit dunia. Allah Azza wa Jalla istawa 'alal 'arsy. Bukan berarti ketika turun arsy kosong. Dari mana kamu mengetahui? Ini karena di dalam kepala ahlul bidah itu ya, dikotori dengan penyakit tabdhil, penyerupaan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Seorang dai turun dari mimbar, nah, kalau sudah turun dari mimbar berarti sudah enggak di atas mimbar, mimbar kosong karena dia sudah di bawah. Apa seperti itu? Itu makhluk. Dari mana kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk sementara Allah sendiri sudah menafikan laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan. Allah sendiri menafikan. Lah kenapa kamu menyerupakan Allah azza wa jalla dengan makhluk? Imani sebagaimana datangnya Allah turun ke langit dunia, imani bahwa Allah turun ke langit dunia. Padahal seperti di malam terakhir, di mana Allah SWT menyatakan siapa yang berdoa padaku aku kabulkan, siapa yang meminta padaku aku berikan, siapa yang beristighfar padaku aku ampuni. Kita imani sebagaimana datangnya. Ada satu fitnah yang disandarkan kepada Syekhul Islam tabarakallah bahwa beliau menyerupakan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Dinukil oleh seorang yang dikenal tukang jalan-jalan, Ar-Rahala Ibnu Battuta, bahwa ketika dia masuk ke Dimasy lalu dia menghadiri khutbah Jumat yang katanya khutibnya itu Ibnu Taimiyah, lalu dia menyebutkan hadis tentang nuzul, tentang turunnya Allah. Kata dia yang mengatakan bahwa waktu itu Ibnu Taimiyah mengatakan tentang hadis ini, Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku ke dari mimbar ini, seperti turunnya aku dari mimbar ini. Subhanallah. Fitnah. Padahal dia menyebutkan tanggal masuknya di Damaskus itu dalam kondisi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sudah berada di dalam penjara, penjara kalah, dan beliau tidak lagi keluar sampai beliau wafat rahimahullah. Terus yang dilihat itu siapa? Mungkin ada Ibnu Taimiyah yang lain, mungkin penjual bakso atau apa itu. Nah, Allah musta'an. Padahal begitu mudahnya seorang bisa merujuk kepada kitab-kitab Syekhul Islam rahimahullah. Nah, beliau punya kitab khusus syarah hadith an-nuzul, syarah hadith an-nuzul. Rujuk ke kitab beliau. Nah, dengan tegas beliau mengatakan yanzilu bila kaif, Allah turun ke langit dunia bila kaif, jangan membagaimanakan. Kita tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Kemudian berkata Nabi rahimahullah taala, masih sudah capek. Hah? Sudah lelah. Tadi saya berniat untuk menyelesaikan malam ini sehingga ba'dal fajar tidak ada pelajaran, tapi nampaknya masih panjang ya, jadi nampaknya sampai di sini dulu ikhwan. Insyaallah kita selesaikan besok ba'dal fajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk menyelesaikan kitab ini dan memahami lebih baik dan menghafal 16 بيت بيت شعر منظورنا الأولياء الله تعالى بالصلاة والسلام عليه وسلم أخوان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.